الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita lanjutkan pembacaan dari الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita telah sampai kepada bab yang ke-7 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar mandi. Dan telah kita jelaskan sebelumnya definisi al-ghusl, bahwa al-ghusl definisi secara bahasa sayalanul ma' ala syai', mengalirnya air pada sesuatu. Adapun secara istilah adalah mengalirnya air pada seluruh tubuh. Ya, air yang tahur, yang suci dan mensucikan dengan sifat-sifat tertentu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pula tentang hukum mandi, bahwa di sana ada mandi-mandi yang diwajibkan di dalam syariat dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuki poin yang ketiga, mujibatuhu. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, mujibatuhu, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Maka pada poin ini akan dijelaskan dan akan disebutkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala beberapa keadaan yang mana apabila seorang muslim dan muslimah mendapati keadaan tersebut, maka wajib hukumnya, wajib baginya untuk mandi. Mandi dengan tujuan untuk mengangkat hadas yang besar. Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyah, dan diwajibkan mandi dengan sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, khuruju al mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Dan telah sempat kita singgung tentang mani itu sendiri, bahwa ada beberapa cairan yang keluar dari sumber yang sama. Ada yang disebut mani, ada yang disebut madhi, ada yang disebut al-wadi, ada pula yang disebut al-baul. Maka ini semua masing-masing memiliki hukum tersendiri. Adapun mani, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bahwa mani menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama bukanlah najis. Ya, tidak ada hadis yang sahih, sharih yang menunjukkan tentang najisnya mani. Bahkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mani bukanlah najis. Maka apabila seseorang keluar mani dari tempat keluarnya, maka wajib hukumnya untuk mandi. Bukan disebabkan karena najisnya mani, akan tetapi disebabkan karena air mani yang keluar dari tempat keluarnya. Nah, dan telah kita jelaskan sebelumnya perbedaan antara najis dan hadas. Ya, bahwa di sana ada beberapa perbedaan yang membedakan antara najis dengan hadas. Adapun apabila yang keluar itu mani dari tempat keluarnya, maka wajib bagi seorang untuk mandi. Wa yushtaratu an yakuna dafqan bi ladzatin min dzakarin aw untha, dan disyaratkan mani yang keluar dari tempat keluarnya tersebut harus dalam keadaan dafqan, ya, deras yang disertai dengan kelezatan. Air mani tersebut disyaratkan oleh para ulama harus dalam keadaan mutadaffiq. At-tadaffuq yaitu mengalir dengan deras yang disertai dengan kenikmatan atau kelezatan, baik dari laki-laki atau dari wanita. Sebab al-mani sebagaimana dimiliki oleh kaum lelaki, maka demikian pula dimiliki oleh kaum wanita. Maka apabila keluar dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, at-tadaffuq yang disertai dengan ladzah, kenikmatan, maka wajib baginya untuk mandi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka hendaknya kalian bersuci. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka untuk mengangkat junub, untuk mengangkat hadas yang besar, diwajibkan bagi kalian bersuci, yaitu mandi untuk mengangkat hadas yang besar tersebut. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa tidak sah ibadah atau salat seseorang apabila dia salat dalam keadaan junub sampai dia mengangkat hadas yang besar itu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Aliin, dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza fadhakhta al-ma'a faghtasil." Idza fadhakhta al-ma'a faghtasil. Apabila engkau mengeluarkan air mani dengan deras, ya, al-fadhkhu yang dimaksud adalah at-tadaffuq, mengalir dengan deras, maka mandilah kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dari sini menunjukkan bahwa apabila air mani keluar tanpa disertai dengan kelezatan dan tidak mengalir dengan deras, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban seorang untuk mandi, disebabkan karena ada kemungkinan itu disebabkan karena dingin atau itu disebabkan karena suatu penyakit tertentu. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan keluarnya air mani tersebut dengan deras yang disertai dengan al-ladzah. Ma lam yakun naiman, ya, tapi dengan syarat selama dia tidak dalam keadaan tidur. Naiman wa nahwahu, dan yang semisalnya, fala tushtaratul ladzah, maka tidak disyaratkan ada kelezatan. Sebab seorang dalam kondisi tidur dia tidak memahami, bahkan kadang-kadang dia tidak merasakan ada kenikmatan tertentu. Namun apabila seorang dalam keadaan tidur, kemudian tatkala dia bangun dari tidurnya, dia melihat ada air mani atau bekas air mani yang keluar dari tempat keluarnya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Meskipun dia tidak merasakan kelezatan pada saat tidurnya. Meskipun dia tidak mengingat apakah dia mimpi atau tidak bermimpi. Yang jelas dengan keadaan tersebut wajib baginya untuk mandi. Fala tushtaratul ladzah, maka tidak disyaratkan ada kelezatan dia atau dia merasakan kelezatan ketika keluar. Li'anna an-na'ima qad la yuhissu bihi, sebab orang yang dalam keadaan tidur kadang-kadang tidak merasakannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma su'ila, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tatkala beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia dalam keadaan bermimpi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'a. Iya, wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia melihat air mani keluar. Ya, sebab keluarnya air mani pada seorang wanita sama seperti kaum lelaki. Kadang-kadang wanita bermimpi, sebagaimana kaum lelaki juga kadang-kadang bermimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Kalau misalnya seorang dalam keadaan bermimpi, lalu kemudian dia merasakan kenikmatan dalam mimpinya, namun ketika dia bangun, dia tidak mendapati sedikit pun dari bekas air mani, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Jadi yang menjadi inti dalam hal ini, apakah air mani itu keluar atau tidak. Kalau dia tidak mengingat mimpinya, namun begitu dia bangun, dia melihat ada air mani yang keluar, maka wajib baginya untuk mandi. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi, dan ini semua merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi ini sebab yang pertama yang mengharuskan bagi seorang muslim atau muslimah untuk mandi. Yang kedua, taghyibu hasyafati dzakari kullihi aw qadariha fil farji. Taghyibu hasyafati dzakar, apabila terjadi hubungan, lalu kemudian ditenggelamnya hasyafah. Yang dimaksud dengan hasyafah yaitu apa yang ada di ujung dari kemaluan laki-laki, ya, yang bentuknya seperti payung, maka itu disebut hasyafatu dzakar. Apabila itu tenggelam pada saat terjadinya hubungan, seluruhnya tenggelam, ya. au qadariha fil farji, atau seukuran, yang seukuran dengannya, tenggelam pada kemaluan, ya, yakni terjadi hubungan antara suami istri. Dan yang dimaksud au qadariha atau kadarnya, ya, au qadariha atau kadarnya, yakni apabila misalnya ada seorang laki-laki, dia kemaluannya terpotong, ya, kemaluannya terpotong sehingga tidak memiliki hasyafah, sehingga tidak memiliki hasyafah. Naam, maka orang yang seperti ini kondisinya ketika terjadi hubungan maka diukur sesuai ukuran hasyafah, diukur sesuai ukuran hasyafah. Apabila dia masuk atau terjadi pertemuan dan masuk ke dalam al-farj seukuran hasyafah, meskipun dia tidak memilikinya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Wa illam yahsul inzalun bila ha'il, meskipun tidak terjadi inzal, yakni meskipun tidak mengeluarkan mani, bila ha'ilin, tanpa ada pembatas. Jadi yang dimaksud di sini termasuk di antara hal yang mengharuskan mandi adalah bersetubuh. Tanda bersetubuhnya seorang ketika dia telah menenggelamkan hasyafah, seukuran hasyafah, hasyafah atau yang seukuran hasyafah, terjadi hubungan maka wajib bagi dia untuk mandi. Apakah dia mengeluarkan mani atau tidak? Meskipun dia tidak mengeluarkan mani, maka dia telah wajib untuk mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana wajabal ghuslu." Apabila dia telah duduk di antara empat cabang, terjadi perselisihan para ulama tentang makna empat cabang ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud kedua tangan dan kedua kaki, ada yang mengatakan bertemunya antara kedua paha yang satu dengan yang lainnya. Walhasil yang dimaksud di sini adalah kinayah terjadinya pertemuan atau naam terjadinya hubungan antara suami istri. Dan telah menyentuh khitan laki-laki dengan khitan wanita, wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Yang dimaksud adalah al-jima' dalam riwayat al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa illam yunzil, meskipun dia tidak mengeluarkan mani. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhihi al-hala illa ala ibni 'ashrin aw binti 9 fama fawqa. Akan tetapi tidak ada kewajiban mandi dalam keadaan seperti ini kecuali apabila laki-lakinya telah mencapai usia 10 tahun ke atas atau wanita yang telah berusia 9 tahun ke atas. Ya, para fuqaha mereka menyebutkan kadar umur. Kalau laki-laki 10 tahun ke atas, kalau wanita 9 tahun ke atas. Apabila telah terjadi hubungan maka wajib hukumnya untuk mandi. Wajib hukumnya untuk mandi. Berdasarkan pendapat ini, kalau misalnya ada seorang laki-laki umur 9 tahun menikah dengan seorang wanita berumur 7 tahun, lalu kemudian terjadi hubungan, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mandi. Namun sebagian para ulama mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih dakik, yang lebih teliti, bahwa yang dimaksud di sini adalah al-bulugh. Selama belum mencapai usia balig maka tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki atau wanita untuk mandi. Adapun jika dia telah mencapai usia balig maka wajib hukumnya untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi kita sampai pada poin yang kedua dari hal-hal yang mengharuskan seorang untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.